Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif Syekh Thahir bin Shalih al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar nafa'ana bi bi'udhunihi fid dharain amin ila qawlihi kaifa yuqalu inna nabiyyana alaihi salatu wassalam khatimul anbiya ma'a anna Isa alaihi salam yanzilu fi akhir zaman. Masuk pembahasan kita yang selanjutnya, bagaimana bisa dikatakan kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup para nabi, padahal ada suatu riwayat bahwasanya di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam akan muncul. Akan muncul turun di akhir zaman. Jadi di dalam bahasa Arab julukan Nabi itu Muhammad Khatimul Anbiya. Nah, bisa juga Khatam. Khatam, Khatim. Kalau Khatim itu penutup, kalau Khatam itu stempel para Nabi. Karena di antara tanda Nabi itu ada stempel di belakang pundaknya. Seperti telurnya burung merpati. Seperti telurnya burung merpati. Dan ini sudah dilihat oleh sahabat yang pertama, Salman al-Farisi. Jadi kalau kita baca kitab gundul tidak ada harokat. Tulisannya sama. Jadi boleh dibaca khotam, boleh dibaca khotim. Nah ini muncul pertanyaan. Pada dua minggu yang lalu kita sudah bahas Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Harga mati, harga kuburan dulu. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ada yang ngaku Ahmadiyah, Nabi Tejo, apalagi itu. Ahmad Musaddiq, macam-macam. Itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan hikmah-hikmahnya sudah disebutkan dalam pertemuan yang lain. Ya, sebelumnya silahkan dilihat di YouTube, kan ada itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup arana? Itu ada. Jadi bukan pembahasan di sini, nanti panjang lebar lagi. Nah, tetapi ada riwayat, nanti di akhir zaman akan muncul Nabi Isa alaihi salam. Ini bagaimana? Katanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Loh, nanti Nabi Isa akan turun. Berarti bukan nabi yang terakhir dong. Nah, ini jawabannya. Inna Isa alaihi salam yanzilu fi akhir zaman. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam itu turun di akhir zaman nanti. Wa yahkumu bi syari'ati nabiyyina alaihi salam. Tetapi walaupun beliau turun, beliau tetap berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duna syariatihi, bukan syariat Nabi Isa. Ya, itu alasannya. Kenapa bukan Nabi Isa saja yang sebagai nabi terakhir? Bukan, Nabi Isa tetap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun di akhir zaman nanti justru Nabi Isa akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita, bukan membawa syariat. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap nabi itu, setiap rasul itu mempunyai syariat masing-masing. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya itu hanya untuk kaumnya. Ya, misal sebelum Nabi Muhammad itu banyak Bani Israel, maka Nabi Isa diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya, untuk Firaun saja, untuk Bani Israel, bukan untuk semua orang, tidak. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi Assalam. Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Berarti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang syariatnya untuk semua kaum muslim kah, dia apa? Dayak kah dia, Melayu kah dia, Madura kah dia, Bugis kah dia, Batak kah dia, Jawa, Sunda, semuanya tetap ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka Nabi Isa alaihissalam turun itu ikut syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Lianna syari'atahu huwa qad nusikhat. Karena syariat Nabi Isa alaihissalam itu sudah dihapus. Limudhil waqt alladzi kana al-amalu biha muwafiqan limuqtadhal hikmah. Karena dengan kenapa dihapus? Karena dengan berlalunya waktu yang mana mengamalkan syariat para nabi itu sesuai dengan keadaan hikmah zaman. Begini, biasanya syariat para nabi termasuk mukjizat itu sesuai dengan keadaan umat. Ya, makanya nabi yang setelahnya itu membawa syariat baru. Kenapa? Syariat yang lama sudah tidak berlaku lagi, tidak dipakai lagi. Contoh, syariat Nabi Adam. Syariat Nabi Adam, saudara boleh menikah sama saudarinya sendiri. Iya kan? Kenapa? Karena tidak ada manusia lain pada waktu itu. Tidak ada manusia lain lagi. Boleh. Cerita Qabil dan Habil. Ya, Habil mempunyai saudara. Iya kan? Sementara Qabil mempunyai saudara yang cantik daripada, lebih cantik daripada saudarinya Habil. Sama-sama saudara kandung, bedanya saudara apa kakak beradik. Sehingga Habil dijodohkan dengan saudarinya Qabil yang cantik, Qabil dijodohkan dengan saudarinya Habil yang kurang cantik dibandingkan saudarinya Qabil. Tidak terima, akhirnya pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini. Nah, itu boleh menikah sama saudara, itu syarat Nabi Adam. Syarat Nabi Muhammad enggak boleh. Ada yang bilang saya mau nikah sama saudari saya, katanya kan. Kenapa? Nabi Adam aja boleh nikahkan anaknya sama anaknya. Itu syariat Nabi Adam. Tidak berlaku. Tidak boleh, syariat kita hukumnya haram. Malah menyebabkan anaknya cacat. Bisa cacat. Di antara hikmah kenapa tidak boleh nikah saudara, karena akan menyebabkan anaknya cacat itu. Tapi banyak kan kejadian di televisi ya. Coba lihat itu. Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dulu itu kan ketika Fir'aun itu kan mimpi akan ada anak laki-laki yang lahir yang akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun ketakutan, maka setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Karena apa? Takut nanti anak itu yang akan menggulingkan Fir'aun. Sehingga populasi laki-laki pada zaman tersebut lebih sedikit daripada perempuan. Nah, syariat Nabi Musa, satu laki-laki boleh nikah sampai 99 wanita. Bahkan Nabi Daud itu sampai 100. 99 atau 100 istrinya. Sehingga kalau orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, oh Nabi Muhammad itu pedofil. Oh Nabi Muhammad itu gila kawin. Gitu ya. Nabi Muhammad cuma 11. Nabi Daud 100. Ya, 100 Nabi-Nabi terdahulu banyak. Nah itu ya. Kenapa? Karena memang syarat Nabi Musa seperti itu. Syarat umat Nabi Musa itu kuat-kuat fisiknya. Kuat-kuat. Ente ini ditiup mungkin langsung jatuh. Betul kuat. Disebutkan umat Nabi Musa itu sangat kuat. Sehingga syariatnya sesuai dengan ketentuan zaman. Syariat Nabi Musa, kalau ada najis di baju, itu gak bisa dicuci. Dipotong. Misal kena darah di sini, gak bisa dicuci. Potong, tambal lagi. Ya. Kena lagi najis, dipotong, tambal lah. Tambal lagi. Sehingga mereka punya baju khusus untuk sholat. Kenapa? Karena itu tadi, kalau sudah kena najis, gak bisa dicuci, gak hilang. Itu kalau kena baju. Kalau kena kulit, gimana? Potonglah kulitnya. Nah, kuat-kuat. Tapi kalau kita kan tidak kan kotor, kena najis, tinggal dibersihkan, disucikan ya kan? Sampai hilang sifat air, apa sifat najis, rasa, bau dan warna. Sudah hilang, suci lagi. Kan begitu. Syariat Nabi Musa tidak. Syariat Nabi Musa alaihi salam kalau mau tobat harus bunuh diri. Harus bunuh diri. Mau tobat, misalnya ada orang berzina, pengen tobat, dia harus bunuh diri. Yang membunuh harus saudara kandungnya. Tuh, ini. Tidak boleh pakai sendirian. Kayak orang Jepang. Apa namanya itu? Hah? Harakiri ya. Kalau anu harus orang lain. Kalau umat kita. Mau tobat harus loncat dari gedung. Ya, tambah dosa. Iya. Loh tapi syariat Nabi Musa kalau tobat bunuh diri. Iya kan? Itu syariat Nabimu. Syariat Nabi Muhammad tidak. Cukup kamu minta ampun kepada Allah, istighfar, tobat menyesali perbuatanmu, dan juga berjanji tidak mengulangilah. Kalau dosa sama manusia, minta maaf, minta ampun sama manusia yang dizalimi. Sudah, perlu bunuh diri. Malah bunuh diri tambah dosa. Nah, itu ya. Begitu juga dengan mukjizat. Mukjizat para nabi itu sesuai dengan keadaan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu, zamannya sihir. Ya. Lagi sihir, makanya rata-rata kalau sihir-sihir itu kembalinya ke Fir'aun-Fir'aun ya. Kembali ke zaman, karena memang lagi naik daunnya sihir itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dulu waktu kecil anak nonton film kartu, apa itu Yu-Gi-Oh ya. Sihir-sihir. Katanya dari zaman Fir'aun, Musa dan Anu. Ya memang sejarahnya memang di zaman Nabi Musa AS itu memang zaman sihir. Sihir A berantem sama sihir B. Memang begitu ceritanya. Maka Allah SWT kasih Nabi Musa AS mukjizat yang melebihi si sihir. Orang sihir lempar tali jadi ular. Nabi Musa tongkat jadi ular. Lebih hebat lagi. Mau tongkat lebih besar. Ya. Nabi Musa AS kalau masukkan tangan ke kantong ini, dikeluar jadi cahaya. Siapa yang bisa? Jadi lampu tangannya. Ya, kalau penyihir bisa copot lampu Chris Angel. Anda lihat malam minggu kemarin. Lampu dicopot sama dia jalan. Gini. Nabi Musa tangannya yang jadi lampu. Sehingga para penyihir Fir'aun waktu itu masuk Islam semua. Semuanya. Karena berantem sama Nabi Musa. Nah, terus membelah lautan. Penyihir siapa yang bisa membelah lautan? Ya. Nabi Musa alaihissalam. Sehingga terkagum-kagum para penyihir yang ikut Nabi Musa alaihissalam waktu itu. Ya, dan sihir tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat. Tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat sihir. Tidak ada ceritanya sampai sekarang sihir bisa membelah bulan. Tidak ada. Syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Itu syariatnya Nabi Musa. Kenapa? Kenapa Nabi Musa mukjizat seperti itu? Karena memang zaman sihir. Nabi Isa AS itu lagi naik daunnya pengobatan, kedokteran. Kedokteran. Maka Nabi Isa AS diberikan oleh Allah SWT mukjizat. Mukjizat, apa namanya? Dokter bisa menyembuh. Bukan. Yang koreng, diusap, sembuh. Yang buta, picek, diusap sama Nabi Isa, sembuh. Jangan kayak itu. Yang meninggal, bisa sembuh oleh Nabi, bisa hidup lagi. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu lagi naik daunnya proses pengobatan. Kalau syariat Nabi Muhammad, kalau Nabi Daud, kosida-kosida, nyanyi-nyanyi, syair-syair. Makanya Nabi Daud itu suaranya merdu. Dan zaman perang, Nabi Daud lawan Jalut, ya kan? Sehingga Nabi Daud dikasih syariat bisa melunakkan besi untuk membuat baju perang sesuai dengan zaman. Syariat Nabi Muhammad SAW semua mukjizat para nabi beliau bisa. Ya, menghidupkan orang anu bisa berbicara dengan anu bisa. Tapi keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Muhammad SAW lagi zamannya orang ngomong-ngomong syair yang indah, omongan yang sastra, ya kan? Syair. Jadi mereka beradu syair, adu argumen, adu visi dan misi. Sama lah kayak sekarang pilkada itu adu visi dan misi kan? Ya, pokoknya yang pintar ngomong itulah yang hebat. Itu zaman kita, zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah SWT kasih mukjizat terbesar itu Al-Qur'an yang sastranya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kenapa? Karena zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi naik daunnya masalah sastra. Nanti disebutkan setelah ini. Nah, itu syariatnya. Sehingga syariat Nabi Isa tidak perlu lagi dibawa ke syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Satu, sudah dihapus. Kedua, sudah komplit. Sudah. Syariat Nabi Muhammad SAW sudah komplit. Mana tadi? Fayakunu khalifatan nabiyina alaihi salam. Maka Nabi Isa alaihi salam itu menjadi pengganti khalifah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Wa naibananu, pengganti. Khalifah dan pengganti Nabi Muhammad. Di dalam apa? Fi ijra'i syariati fi hadhihi ummah. Untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW umat ini. Wa dzalika mimma yu'akkidu qawla nabiyyina khatimul anbiya. Inilah yang menyebabkan, yang menguatkan kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Jadi jawabannya, katanya penutup para nabi loh. Nanti Nabi Isa AS akan turun akhir zaman. Nabi Isa jawabannya, Nabi Isa AS turun di akhir zaman hanya itu tetap ikut menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau hanya menjalankan syariat Nabi SAW. Dan beliau tidak membawa syariat baru. Jadi beliau turun ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti tetap Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Berikutnya. Udkurni mu'jizat Nabi Alaihi Salatu Wasalam. Sebutkan kepadaku beberapa mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya banyak. Tapi disebutkan di kitab ini sedikit saja. Inna mu'jizati nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu kathiratun. Sesungguhnya mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Famin mu'jizatihi, di antara mu'jizatnya yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi SAW. Wahwa a'zamu ayati wa akbaruha. Dan itu adalah mukjizat yang paling agung dan paling besar. Kenapa? Karena mukjizat Nabi yang lain, keluarnya air dari sela-sela jari Nabi yang mulia, terbelahnya bulan dan macam-macam itu hanya tinggal cerita saja. Yang hanya kita bisa mendengarnya dari kitab-kitab saja. Ya. Tapi Al-Quran sampai sekarang kita masih bisa merasa. Dan dulu pernah Anda sebutkan ya. Kenapa Al-Quran itu begitu misalnya. Di antaranya satu saya sebutkan. Satu-satunya kitab yang tidak pernah bosan dibaca. Hanya Al-Quran. Ente baca apa sih yang ente nikmat. Komik, anggaplah komik. Paling sekali dua kali. Tiga kali udah bosan ya. Ada sampai 100 kali baca. Ada. Apa lagi? Karya kamu, skripsi itu. Paling sekali tok baca. Habis itu puyeng ya. Jadiin museum simpan. Beli buku banyak-banyak. Ya, paling khatam 4-5 kali. Itu orang yang betul alim itu. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu, Habib Adil Habsyi sampai 12 kali. Setiap pelajaran mengulang. Bukan khatam itu. Kalau mau belajar, besok belajar apa? Belajar fikih. Semua belajar, yang sudah dipelajari diulang 12 kali. Yang akan dipelajari diulang 12 kali. Jadi 24 kali setiap satu bab. Jadi orang alim. Orang sekarang, besok mau ujian baru belajar. Akhirnya SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Bukan SKS yang kampus bukan. Ya. Bahkan Imam Asy-Syarazi, pengarang kita muhadzab, sampai 1000 kali. Setiap satu bab, bukan satu kitab. Satu bab pelajaran dan kitab 1000 kali diulang-ulang. Bisa? Nah, Imam Syafi'i 64 kali sampai hafal semuanya. Itu Imam Syafi'i. Okay. Orang zaman sekarang baca enggak pernah. Tapi jadi ustaz, mendadak ngustaz, bukan ustaz, ngustaz. Akhirnya amburadul semua. Itu bosan. Tapi Al-Qur'an. Ada yang bosan baca Al-Qur'an? Ada yang khatam 1000 kali, ya. Kamu berapa kali khatam? Semua hidup sekali pas mau sunat. Anggaplah kita yang awam nih setahun sekali, dua kali lah. Ramadan ya. Ramadan sekali satu bulan, di luar Ramadan 11 bulan sekali khatam. Berarti setahun dua kali. Itu yang istiqomah. Itu yang betul-betul level bawah. Ya. Atau setahun sekali Ramadan tok bacanya. Yang lainnya Yasin. Terus. Yasin. Malam Jumat Yasin. Bagus. Betul. Tidak ada larangan. Bagus. Yasin. Tapi surah lain tidak dibaca. Tahunya Yasin. Kapan khatam Quran? Kayak gitu. Ya. Malam Jumat khusus baca Yasin. Atau surah Al-Kahfi. Ya. Tapi malam lain kamu lanjut bacanya. Jangan Yasin. Suruh maknya ngaji, Yasin lagi. Ngapa Yasin? Udah hafal lah. Lebih cepat. Nak nonton Naruto nih. Gitu. Yasin ya lah cepat. Kalau yang lain lama lagi. Gitu. Alhamdulillah. Kid zaman no. Tidak semua kid zaman no seperti itu. Tapi rata-rata. Wa abhaha wa abharuha. Mujizat yang paling apa namanya istimewa. Dan paling agung. Paling luar biasa Al-Quran. Waqad sabaqa dzikru wajhi ijazi. Sudah disebutkan di pertemuan yang lalu di YouTube ada. Kenapa Al-Qur'an menjadi mukjizat yang paling agung atau paling besar? Silahkan dilihat. Ya, sudah disebutkan wa annahu ayatun baqiyah daiman. Dan Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang kekal, ayat yang kekal selalu tidak pernah hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Kalau kitab-kitab yang lain sudah ada tahrif. Apa tahrif? Yuharifun al-kalima mawadhihi wa nasahadham mimma dzukira bihi. Sudah diubah sama mereka. Tapi Al-Qur'an itu jangankan berubah ayat, harokat bergeser dikit aja satu dunia ribut. Ya, satu dunia ribut enggak pernah. Kenapa? Dijamin oleh Allah. Hanya Al-Qur'an satu-satunya kitab 14 abad tidak pernah berubah sedikit pun. Dan seandainya Al-Quran satu dunia ini dibakar, dimusnahkan oleh musuh-musuh Allah, besok ada lagi. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran? Tulis lagi. Ya, tulislah. Banyak kan orang-orang dulu tulis Al-Quran. Malah gede-gede ya, di Kudus itu Al-Quran besar seperti ini. Jaga oleh manusia. Kenapa? Likau niman atabiharil ambiya khotiman. Ya, karena Al-Quran itu didatangkan oleh para balik penutup para nabi. Sebagai penutup para nabi, Al-Qur'an itu sebagai penutup para nabi. Sudah turun Al-Qur'an, enggak ada lagi kitab lain. Turun Al-Qur'an, enggak ada nabi lain. Wa min mu'jizati, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, nabul ma' min asabihi, keluarnya sela-sela jari dari apa keluarnya air dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi halis safar, hina shaddil atas, ketika dalam perjalanan saat orang-orang lagi kehausan, bi ashabil kiram bersama para sahabat. Jadi Nabi lagi berjalan sama para sahabat kehausan, enggak ada air. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan air beliau, air dari jari-jari beliau yang mulia. Kata ulama, ini adalah air yang paling mulia di dunia. Air yang paling mulia adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru nomor 2 air zam-zam. Air zam-zam. Ini mukjizatnya. Tidak ada yang bisa. Ya. Kecuali nah. Walam yakun illa ma'un qalilun fa wada'aka. Walam yakun illa ma'un qalil. Di antara mukjizat yang lain, ada air sedikit. Fa wada'aka fal karima fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh tangan dia yang mulia di atas air tersebut, fakasura. Lalu tiba-tiba jadi banyak. Hatta qadul hadirun autarahum. Ya. Sampai-sampai orang yang hadir itu bisa meminum. Padahal banyak air sedikit. Tidak habis, ha? Habis. Tidak hanya air, makanan pun pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Makanan itu di antaranya. Wa zada alaihim, bahkan berlebih-lebihan. Tidak hanya bisa menghilangkan haus, bahkan bisa ditaruh di tempat minum mereka, bahkan sambil lebih. Wa hadza waqa'a miraran. Ini sering terjadi. Tidak hanya air, makanan seperti itu. Makanan satu nampan, Nabi taruh tangan di atasnya, satu masjid bisa makan semuanya. Itu. Air susu sedikit, kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, kamu bagikan susu ini untuk satu masjid ini. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, air sedikit. Dipegang sama Nabi, kebagian. Dicurahkan. Sampai habis, sampai semua itu, semuanya dapat. Bahkan kata sahabat Abu Hurairah, aku lihat air susu di kendi itu tidak berkurang sedikit pun. Itu mukjizatnya nah. Apa enggak enak hidup zaman Nabi ya? Wa min mu'jizatihi, dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, takthiru ta'amul qalil. Makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Yang tadi saya sebutkan, hatta kafa'una san katirin, sampai-sampai bisa mencukupi manusia yang banyak. Dan ini juga terjadi juga bagi para wali Allah, seperti Habib Ali bin Muhammad Hafsi, menunjukkan karomahnya. Kopi sedikit ketika hadir murid Hafsi itu di Sewun, air kopi sedikit semua ribuan yang hadir bisa minum, bahkan sampai ke kenyang. Itu namanya barokah. Barokah seperti itu. Kadang kita ngopi di warkop, pesan apa? Es cappuccino. Iya, es cappuccino. Sampai habis, haus tak hilang. Kenyang pun tak ada. Tapi kadang kita minum es teh, ya. Kadang kita merasa kenyang, haus hilang. Namanya barokah. Itu namanya barokah. Keberkahan, ziyadatul khair. Kadang kita makan sampai 100.000 kenyang pun tak ada. Pernah gak begitu? Nasi sikit ya, KFC itu. Mahal ya. Ayamnya berapa ya? Kenyang pun tidak. Walaupun kadang kenyang. Ya. Tapi kadang tidak kenyang. Sampai ratusan ribu gak kenyang. Tapi kita pernah hadir. Apa namanya? Makan. Hadir hajatan orang. Orang biasa, miskin. Nyenengin hati dia. Makan pakai ikan asin, ikan kering. Ya, lauknya tempe, tahu. Anak bilang, bu. Ada nampan? Gak ada. Pohon, anak suruh santri, pohon pisang daunnya belah, tergampar, gabungkan nasi semuanya. Lauknya tahu, tempe, sambal, ikan asin, ikan kering, kopo. Ini ya, ini padahal hajatan besar, tak gabungin, ngikut semua gabung, kenyang semua, malah banyak sisanya. Padahal kalau makan sendiri itu naik nasinya sedikit, tidak cukup, tidak habis. Anak pikir, oh ini tidak habis, tidak bakal kenyang kalau sendiri. Digabungkan ke, no, semua malah banyak sisa, kenyang bet, kata dia. Waduh, wali Habib Ali. Tidak. Anda ngikutin cara ulama aja. Cara ulama seperti itu. Coba aja kalau nasinya sedikit, hajatan sedikit. Paham? Digabungkan jatuh makan bareng-bareng. Cukup. Itu namanya berkah. Jangan masing-masing jadi orang. Kalau mumpung sedikit nih, aku udah bawa balik ya. Bila nanti diminta orang ini. Tidak usah. Coba, namanya berkah. Ya. Ngopi. Mbak ngopi berempat, satu gelas, biasanya anak santri yang sering. Dia pernah mondok ya. Satu kopi berlima, tak ada habis, sampai malam tak habis-habis. Benar. Pernah. Tapi kalau kopi sendirian setengah jam langsung habis. Kalau santri gitu, satu gelas. Kalau banyak ngomong pada minum. Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong minum sedikit. Ngomong-ngomongnya. Tapi terasa enggak ngantuk. Gitu ya, berkarang. Kembali kita, itu mukjizat Nabi. Wa hadza waqa'atan miraran, dan ini juga sering terjadi, ila ghairi dzalik, dan yang lain-lain, mimma dzukira fi kitabi dalail an-nubuwah, yang disebutkan dalam kitab Dalail an-Nubuwah. Jadi kalau pengen tahu cerita mukjizat-mukjizat Nabi, banyak dijual di toko-toko, di Google, juga banyak, silakan, cuman lihat, jangan Al-Albani yang dipilih. Ya. Riwayat-riwayat yang benar mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab.